Tompo wingi kui wis tau waca apa karepeng atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes dati suwiwi iki uko aku mesti enggal bali neng kepiye mane marko kahananku wong bagus antan nono dekaku ramai tak